Nabi sering sedih, tetapi sedih beliau selalu beliau ekspresikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat, dengan baca Al-Qur'an, dengan muhasabah diri, dengan ibadah-ibadah yang sunnah yang beliau lakukan. Pernah Nabi pulang ke rumah beliau di Mekah dalam keadaan tubuh beliau banyak kotoran. Habis dilemparin dengan kotoran oleh orang-orang Quraisy. Lalu sampai di rumah, waktu itu Khadijah sudah wafat. Fatimah yang menangis, bukan Rasul. Yang menangis Fatimah. Kemudian mengganti baju Rasulullah, membersihkan kotoran di tubuh Rasulullah sambil menangis. Beginikah mereka memperlakukan engkau ya Rasulullah, padahal engkau khairul bariyah, sebaik-baik manusia? Kata Rasulullah, la ashku, tidak masalah wahai Fatimah, tidak masalah, saya tidak akan mengeluh. Ini namanya mukmin, mentalnya kuat. Kenapa kita hanya dengan masalah sepele, lalu berakhirlah hidup kita? Pemuda kita sekarang, music is my life, sehingga mental mereka lemah. Sehingga mental mereka lemah. Betapa banyak di antara mereka yang stres hanya gara-gara masalah sepele. Gara-gara kebanyakan dengan musik-musik cinta. Dan sebagian besar musik itu isinya cinta-cinta. Dan sebagian besarnya bukan dapat cinta, tapi kehilangan cinta, kan? Yang dapat cinta sedikit, yang kehilangan cinta lebih banyak. Sehingga cinta itu disebut dengan ilusi. Kalau bahasa Islamnya, fata morgana. Menarik, tetapi ketika dikejar, itu tidak ada. Cinta hanya ada bagi orang yang sudah menikah, bagi orang yang beriman. Sebagaimana janji Allah, waja'ala bainakum mawaddah. Setelah kalian menikah, Allah jadikan di antara kalian cinta, bukan sebelum menikah. Innalladzina amanu wa 'amilussalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wuddah. Orang yang beriman, orang yang beramal saleh, Allah berikan bagi mereka wuddah. Apa itu wudd? Hub. Apa itu hub? Love. Allah berikan love setelah mereka beriman dan beramal saleh. Sedangkan yang tadi bukan cinta, hawa nafsu. Hawa nafsu, laki-laki kepada perempuan, perempuan kepada laki-laki, sehingga sudah hidupnya jadi begitu, mentalnya jadi lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana cerita di dalam buku tenggelamnya kapal Van der Wijk-nya Hamka? Bagaimana seorang Zainuddin itu hancur lebur gara-gara Hayati pergi, lalu difilmkan kan? Saya dulu ketika saya SMP, itu saya khatam baca buku itu sampai 5 kali. Karena saya senang sastra, lalu saya baca. Akhirnya itu mempengaruhi jiwa seseorang kan ya? Saya salah baca buku nih, saya tulis banyak novel. Novel saya di laptop ini, ada sekitar 10 novel saya. Tapi gak ada yang dibukukan, kenapa? Semuanya melankolis. Salah baca buku, akhirnya kebawa. Tentang ada yang gara-gara perang apa di Aceh akhirnya tidak jadi mendapatkan yang dia cintai, terus ada yang masalah, tapi konflik apa konfliknya itu adalah tentang perang-perang, cuma nanti ada apa kayak pesan-pesan cinta ya, kan film-film gitu ya. Akhirnya enggak saya bukukan satu pun, ini semuanya sia-sia. Setelah saya sampai di Mesir, saya baca buku-buku para ulama, baru sadar ternyata hidup saya selama ini di SMA nulis puisi, nulis novel, itu semuanya sia-sia saja. Menghabiskan energi saya mikir, merenung, adegannya gimana yang bagus, yang melankolis, yang mengucurkan air mata, yang membuat orang kalau membaca. 10 kali Ambo membaca buku ini, 10 kali Ambo menangis gitu kan ya. Ini semuanya, ini melemahkan mental. Semua ini melemahkan mental. Gak boleh seorang muslim seperti itu. Apalagi kalau dia tunjukkan kepada semua orang. Ingat kisah seorang laki-laki tua dalam kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah? Abu Ubaidah bin Jarrah, Aminul Ummah. Sahabat Nabi yang terkenal dengan julukan Aminul Ummah. Pejabat paling amanah di antara umat Islam. Abu Ubaidah. Beliau pernah menjadi gubernur Syam, Suriah. Saat beliau jadi gubernur Suriah, beliau keliling ke perbatasan untuk melihat nasib warga beliau di perbatasan. Lewatlah sebuah gubuk di perbatasan. Lalu ketika melewati gubuk yang reot ini, yang satu-satunya gak punya tetangga di tengah hutan, beliau mendengar seorang laki-laki di dalam gubuk itu mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi faddalani ala kathirim min man khalaqa tafdila. Apa artinya? Segala puji bagi Allah yang memberikan saya nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang. Saya dapat nikmat itu. Abu Ubaidah kaget, siapa laki-laki itu? Minta izin masuk, ketika masuk Abu Ubaidah menemukan seorang kakek buta, lumpuh, sebatang kara, miskin, fakir, tertidur di atas tempat tidur yang kayu. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, lumpuh, sakit keras, tidak punya kelebihan apa-apa, harta tidak ada, usianya udah tua, lumpuh, buta, lemah, fakir, sebatang kara. Alhamdulillah, alhamdulillah, sebatang kara coba. Abu Ubaidah mendekat bertanya, ya Syekh, panggilan untuk orang tua ya. Ya Syekh, saya mendengar engkau terus memuji Allah, mengatakan dapat nikmat yang tidak diberikan kepada sebagian besar orang. Apa nikmat engkau? Saya lihat nasibmu seperti ini. Kata Syekh itu, ada dua nikmat yang Allah berikan kepada saya dan sedikit orang yang dapat nikmat itu. Abu Ubaidah penasaran. Ini sahabat belajar kepada tabi'in. Bukan tabi'in belajar ke sahabat, kebalik. Bukan sahabat biasa, sahabat 10 orang yang dijamin surga tanpa hisab kan ya. Abu Ubaidah penjara, belajar kepada tabi'in. Apa kata Syekh ini? Dua nikmat itu adalah qalban syakira wa lisanan dzakira. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir. Itulah nikmat saya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan fisik, bukan sehat, tetapi hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir. Itulah nikmat saya. Lalu kata Abu Ubaidah, apakah kamu sendiri di sini? Kata orang ini, tidak, saya punya anak. Tetapi sudah 2 hari saya tidak mendengar dia, melihat dia datang, dia tidak datang untuk merawat saya. Biasanya dia yang merawat saya. Sudah 2 hari dia tidak pulang. Bolehkah saya minta tolong mencarikan dia? Akhirnya Abu Ubaidah dan prajuritnya mencari anak kakek ini. Di sekeliling rumah, keluar, ternyata ditemukan anak itu sudah meninggal di salah satu tempat karena dimakan oleh hewan buas. Pulang Abu Ubaidah kepada kakek ini. Kek, anak kakek sudah meninggal, maafkan saya. Dia dimakan hewan buas. Apa kata kakek ini? Alhamdulillahirrabbilalamin, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Meninggallah kakek itu. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbilalamin. Ucapan terakhir mereka kata Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Ucapan terakhirnya. Padahal dia baru mendengar berita anaknya meninggal. Makanya kata Nabi, siapa yang, ini hadisnya panjang, saya simpulkan saja. Siapa yang ketika mendapatkan musibah anaknya meninggal, dia bilang alhamdulillah, Allah bangunkan untuknya sebuah istana di dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, istana syukur, istana alhamdulillah. Makanya ikhwati fillah, jangan banyak mengeluh, jangan banyak mengekspresikan keluhan kita dengan cara berlebihan. Jangan umumkan keluhan kita dan kesedihan kepada banyak orang. Cukup kita dan Rabb kita yang saja yang tahu. Lalu kita curhat kepada Allah yang Maha bisa memberikan solusi. Ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya ja'allahu min amrihi yusra, dan segala macam. Keluhkan kepada Allah, ya Allah, ilaikal mushtaka, kepada Engkau aku mengeluh semua masalahku. Saya begini begini begini seperti Nabi Ayub, Rabbi massani adzurru wa anta arhamur rahimin. Bukan, hei saya lagi gak enak badan, hei saya lagi panas, hei saya lagi bisul, hei saya lagi sakit gigi. Semua kasih tahu ke orang, ke Allah kasih tahu. Ya Allah, Rabbi massani adzurru wa anta arhamur rahimin. Inilah mukmin. Ini hadis satu di antara puluhan hadis yang ada kalimat laisa minna, bukan umat Nabi Muhammad. Apabila begini, begini, begini. Yang pertama adalah apabila dia suka berlebihan dalam kesedihan dan meratapi nasibnya yang kadang-kadang dalam keadaan sedih. Mudah-mudahan Allah bisa menguatkan hati kita dalam menghadapi ujian dan menjadikan kita tetap menjaga rahasia pribadi kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan satu saja? Ya, silakan. Kita masih ada waktu berapa? Satu pertanyaan. Masih ada waktu 10 menit ya. Silakan. Tidak ada dari ikhwan, tidak ada akhwat? Tidak ada. Tidak. Baik, kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang yang bisa mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya, bukan sekedar ilmu untuk tahu, tapi ilmu untuk amal. Ilmu bukan untuk tahu, tapi ilmu untuk amal. Jadi amalkan saja satu hadis dulu aja, amalkan itu dalam kehidupan kita. Jaga status di BB kita. Jangan banyak dengar musik-musik yang sedih, apalagi ketika selagi sedih. Bahkan ini hukumnya bisa jadi haram. Jagalah diri kita dengan Al-Quran saja. Yataghanna bil-Quran. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.